Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Dan demikian juga semoga salawat dan salam semoga tetap diberikan kepada panutan dan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bagi keluarga beliau, bagi sahabat beliau, dan bagi setiap muslim yang senantiasa mencontoh dan meneladani beliau hingga di hari kiamat nanti. Kita lanjutkan membaca kitab Nathrul Wurud ala Ha'iyati Ibni Abi Dawud, yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Qala al-as'ilah, pertanyaan-pertanyaan, soal. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh, hada sa'ilun yakul. Ahsanallahu alaikum, semoga Allah berikan kebaikan kepadamu, wahai syekh yang mulia. Hada sa'ilun yakul, ini seorang penanya bertanya. Indana fi biladil kufri ba'dud du'ati, di sisi kami di negeri kafir ada sebagian da'i. Yakulun, yang mereka mengatakan, man qala bi annal irhaba laisa minal islam fahada kufrun akbar. Kata dia, atau kata para sebagian da'i tersebut, barang siapa yang berkata bahwa al-irhab, terorisme, laisa minal islam, itu bukan dari Islam, maka ini adalah kekufuran yang besar. Fahal hadza sahihun amla, maka apakah ini benar ataukah tidak benar? Apakah benar bahwa orang yang mengatakan terorisme itu bukan dari Islam, dia kafir, ataukah perkataan itu tidak benar? Qala al-jawab, jawabannya, al-haqiqatu sigharu tulabatil ilmi la siyama fi biladil kufri la yajuzu lahum an yakhudhu fil masaili allati la ilma lahum biha. Pada hakikatnya, sigharu talabatil ilmi, orang-orang kecilnya para pelajar, penuntut ilmu kecil, tulaibun au tulaibul tulaib, santri kecilnya santri kecil, para pelajar yang masih pemula, apalagi yang dia berada di negeri kafir, tidak boleh bagi mereka untuk berbicara dalam masalah-masalah yang mereka tidak punya ilmu tentangnya. Tidak boleh berbicara satu perkara yang dia tidak tahu, yang dia tidak mengetahui. Qala faqadiyatul irhab laisa amalan wahidan bal huwa a'malu unufin wa tarwiin wa bagyin wa udwanin muta'addidah. Maka qadhiyatul irhab, kejadian terorisme atau hukum terorisme, itu bukan satu amalan saja. Yang disebut dengan terorisme, teror, itu bukan satu amal perbuatan saja, bukan satu jenis perbuatan saja. Bahkan dia adalah a'malu unufin, amal perbuatan yang kecil, bengis, wa tarwi'in, menakut-nakuti, membuat orang takut, wa bagyin, perbuatan melebihi batas, wa udwanin, dan permusuhan. Muta'addidah, itu bermacam-macam. Jadi perbuatan terorisme itu bukan satu model saja, bukan satu model saja, bukan sekedar, yang sekedar apa, mengangkat senjata melawan pemerintah yang sah, bukan itu saja. Tetapi amalan yang itu berupa kebengisan, tindak sewenang-wenang, atau membuat takut, menakut-nakuti, menjadikan orang takut, atau berbuat melebihi batas, itu semua adalah irhabun. Irhabun bitakfir, terorisme dengan apa? Pengkufuran. Mengatakan pemimpinnya kafir, mengatakan kaum muslimin sekarang apa? Kafir. Wa irhabun bitaktil, terorisme dengan pembunuhan. Wa irhabun bil khuruji ala wulatil umur, dan irhab, terorisme dengan cara keluar atas pemimpin yang memegang urusan, ya, para pemimpin, memberontak, mengkufurkan kaum muslimin, itu irhab, terorisme. Membunuh, itu terorisme. Memberontak kepada pemimpin yang sah, apakah dengan senjata ataukah dengan demonstrasi, itu adalah terorisme. Wa irhabun li fardin minal afrod, demikian juga terorisme terhadap individu tertentu, bukan kepada kelompok manusia yang banyak, atau bukan kepada negara, tapi kepada orang tertentu, menakut-nakuti, membuat takut, atau mengkafirkan, atau membunuh, itu termasuk irhab, terorisme. Fala yutlaqul hukmu hukman wahidan ma'al yakini, maka tidak diitlakan satu hukum saja. Tidak semuanya itu dihukumi dengan satu hukum. Ma'al yakin, dibarengi dengan keyakinan. Wa ijma'u ulama'il muslimin anal irhaba biduni haqqin wa biduni mustanadin yastanidu ilaihi fa'iluhu min kitabin aw sunnatin annahu ijramun wa ibsadun fil ard. Dan para ulama kaum muslimin telah sepakat, mereka telah apa? Sepakat, ijma, tidak berselisih, bahwasanya al-irhab, terorisme, dengan tanpa alasan yang benar, dengan tanpa sandaran dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dijadikan sandaran oleh pelakunya, sesungguhnya itu adalah perbuatan ijrom, itu tindak kriminalitas. Itu apa? Kriminalitas. Apakah bentuknya pembunuhan, bentuknya pengkufuran, mengatakan kafir atau menghukumi kafir, atau memberontak kepada pemimpin yang sah, itu adalah ijrom, itu tindak kriminal. Wa ibsadun fil ard, dan itu adalah perbuatan pengrusakan di muka bumi. Itu merusak, bukan memperbaiki. Walaupun mereka menamakan itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, Mereka menamakan itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Tapi itu adalah ijramun wa ifsad. Itu tindak kriminal dan pengrusakan. Wasyai'u yudkaru binadzirih, dan sesuatu itu disebutkan dengan yang semisalnya. Sesuatu itu disebutkan dengan sesuatu yang sama, yang semisal, yang semodel. Fa inna man qamat bihil fi'atu dhalah fi hadhil biladil muslimatil mamlakatil arabiyyati saudiyah kharasahallahu. Sesungguhnya satu kelompok yang sesat yang dia menegakkan perbuatan tersebut di negeri Arab Saudi, negeri Muslim, kerajaan Arab Saudi yang semoga Allah menjaganya, zatul hukamil muslimin wal ulama'il muslimin wa a'immatil muslimin wa a'immatil muslimah min dhakarin wa untha dhalalun mubinun wa fasadun fil ardi mashinun. Kata beliau, maka sesungguhnya satu kelompok yang sesat yang ada di negeri Arab Saudi, yang mereka melakukan perbuatan terorisme, man qamat bihi, melakukan perbuatan terorisme, ya semoga Allah menjaga negara Arab Saudi, yang Arab Saudi memiliki hukam, al-muslimin memiliki apa? Hakim-hakim muslim, para pemimpin yang muslim, rajanya Islam, para menterinya muslim, wal ulama il muslimin memiliki ulama-ulama Islam, demikian juga umatnya, masyarakatnya, rakyatnya adalah muslimah, baik laki-laki maupun perempuan. Tindakan seperti itu adalah dhalalun mubinun, tindakan terorisme itu adalah kesesatan yang nyata. Wa fasadun fil ardi masinun, dan kerusakan di muka bumi yang masin, yang sangat jelek, sangat buruk. Naam, iya, inna ma qamat bihil fi'atul dhalatul taghiyatul haqidah min takfirin wa taqtidin lil muslimin as-sigar wal kibar wal dhakari wal untha وللمستأمنين والموجودين في البلاد من الكفار المقيمين بإذن إمام المسلمين هؤلاء أهل الطغيان. Ya, sesungguhnya maqamat bihi, apa yang dilakukan oleh sekelompok yang sesat, sekelompok orang yang sesat, yang melebihi batas, yang hasad, yang dengki dari apa? Pengkafiran. Kelompok tersebut mengkafirkan seperti Usamah bin Laden atau yang semisalnya, yang melakukan pengkufuran, demikian juga pembunuhan, membunuh kaum muslimin. Yang dibunuh siapa? As-sighar wal kibar, anak-anak kecil, orang-orang tua, wadzakari wal unsa, laki-laki dan perempuan, walil musta'manin, dan kafir musta'man. Kafir apa? Yang minta atau berada dalam jaminan keamanan negara. Wal mujudina fil bilad min kufaril muqimin, demikian juga orang-orang yang ada di negeri Saudi, dari orang-orang kafir yang tinggal di Saudi, mungkin sebagai duta atau mungkin sebagai turis atau mungkin sebagai atase atau yang semisalnya, yang itu dengan izin pemimpin kaum muslimin, izin dari kerajaan. Haulai, mereka orang-orang yang melakukan itu ahlu tugyan, mereka adalah orang-orang yang melebihi batas. wahakon dan sungguh benar. Karena man kaffaral muslimina biduni burhan kama fa'alat hadhil fi'atul dhalah wa man aftaha minal muta'alimina bitakfiri wa taqtili faqad ba'a bil kufri. Dan sungguh benar, sesungguhnya orang yang mengkafirkan kaum muslimin dengan tanpa burhan, tanpa dalil yang jelas, yang perkara mengkafirkan itu adalah perkara yang besar. Yang berhak melakukan adalah ulama. Yang berhak melakukan adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki burhan. Yang memiliki ilmu dan memiliki burhan. Maka kata beliau sungguh benar, orang yang mengkafirkan kaum muslimin dengan tanpa burhan, tanpa dalil, sebagaimana yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sesat, demikian juga orang-orang yang berfatwa tentangnya, tentang pengkafiran kaum muslimin, siapa? Minal muta'alimin, dari orang-orang yang pura-pura belajar, pura-pura menjadi santri, apa? Pura-pura sebagai orang alim, pura-pura sebagai orang yang berilmu, padahal bukan berilmu, tidak berilmu. Apa yang mereka fatwakan? Bitakfir, dengan pengkufuran. Wataktil, pembunuhan. Termasuk padanya apa? Bunuh diri. Yang disebut dengan bom bunuh diri biasanya. Membolehkan. Seperti siapa yang membolehkan bom bunuh diri? Siapa? Di antaranya siapa yang ingat? Yusuf Al-Qardawi ya, membolehkan apa? Bom bunuh diri. Faqad ba'a bil kufri, maka dia, kelompok tersebut telah apa? Ba'a bil kufri, mengambil kekufuran. Dia mengkafirkan orang lain, tetapi kekafiran itu kembali kepada dirinya sendiri. Sebagaimana apa? Rasulullah mengatakan, la taqul li akhika ya kafir, janganlah engkau mengatakan kepada saudaramu dengan perkataan apa? Wahai kafir. Kalau itu tidak ada pada saudaramu, maka kekafiran itu kembali kepada yang mengatakan. Hati-hati dari perkataan kafir, hati-hati dari mengkafirkan kaum muslimin. Hati-hati, bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan. Walhamdulillahi ulama'ul muslimin wa hukamul muslimin wal muslimina fi hadhil bilad, dan segala puji bagi Allah ulama kaum muslimin, hakim-hakim kaum muslimin dan kaum muslimin di negeri ini, wa ghairiha dan selainnya, la yajuzu li ahadin an yutliqa alaihim annahum kufarun, tidak boleh bagi seorang pun untuk mengitlakkan kepada mereka bahwa mereka adalah kafir. Tidak boleh mengatakan penduduk negara penduduk negara Indonesia adalah kafir. Tidak boleh mengatakan secara itlak pemimpin negara Indonesia adalah kafir. Tidak boleh. Tidak boleh apa? Mengatakan secara mutlak. Tidak apa? Tidak dibolehkan. Ini apa? Keterangan dari para ulama. Tidak boleh kita menghukumi satu negeri atau masyarakat satu negara dengan apa? Hukum yang mutlak, mencakup seluruhnya. Wa qusarul qaul, ringkas kata, fa inna hadhil fi'atadh dhalah qad dhallat an sawa'is sabil, Ringkas kata, sesungguhnya kelompok yang sesat ini sungguh-sungguh telah tersesat dari jalan yang lurus. Wa khabu wa khasiru, mereka celaka dan rugi. Fi kulli maqamin minal maqamatil lati intalaqu minha, pada setiap tempat dari tempat-tempat, setiap keadaan dari keadaan-keadaan yang mereka berpijak darinya. Setiap mereka berangkat melakukan satu amalan, pijakan mereka adalah apa? Salah, sehingga mereka celaka dan rugi. Fahum fi hukmi syar'i qarnun minal khawarij al-judud, bahkan mereka pada hukum syariat, kalau dihukumi secara syariat, mereka adalah qarnun, generasi minal khawarij al-judud, generasi dari khawarij gaya baru atau khawarij yang muncul di belakangan. Bal zatu alal khawarij alladziina dhaharu fi 'ahdi sahabati biqatlihim li anfusihim wa ta'mimil qatli, bahkan apa, khawarij yang sekarang, khawarij yang baru ini lebih parah, bertambah kerusakan mereka dibandingkan dengan khawarij yang ada, yang muncul di zamannya sahabat. Kelebihannya apa? Keparahannya apa? Biqatlihim li'angkusim, mereka bunuh diri. Di zamannya sahabat tidak ada khawarij yang bunuh diri. Sekarang apa? Ada. Dengan mengatakan apa? Bom bunuh diri. Ini lebih parah lagi. Wa ta'mimil qatli, demikian juga apa? Mengumumkan pembunuhan. Apa? Membunuh secara membabi buta, tidak memilah-milah mana yang berhak dibunuh dan mana yang tidak. Kalau bom bunuh diri, siapa yang kena? Ya ada anak kecil, ada para wanita atau orang tua. Sementara di dalam peperangan kita dilarang membunuh orang tua, dilarang membunuh wanita, dilarang membunuh anak-anak. Di zaman khawarij, di masa sahabat, tidak terjadi yang seperti itu. Tapi khawarij di zaman sekarang lebih ngawur dan lebih parah kerusakannya dibanding orang-orang khawarij di zamannya Nabi, di zamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bainama al-khawarijul qudama makanu yaqtuluna anfusahum fi ahdi sahabah. Khawarij yang dahulu, mereka tidak membunuh diri-diri mereka di zamannya sahabat. Balkanu yuqatiluna wa makanu yaqtuluna amatan nas, bahkan mereka apa? Memerangi, maju perang, dan mereka tidak membunuh keumuman manusia, tidak membunuh manusia secara umum. Mereka berperang, gentle mereka, satu persatu bertempur. Kalau sekarang apa? Tidak gentle, bukan kesatria, berperang lari sembunyi seperti tikus ya, ketika dicari sembunyi, menyamar dan seterusnya. Itu khawarij sekarang yang lebih parah kerusakannya. Nah, sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kerusakan khawarij, demikian juga dari bibit-bibit pemikiran khawarij dan dari kerusakan-kerusakan khawarij. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu barakallahu fikum.